iso ngapusi hatiku iki, aku ra iso ngilangi tresnoku iki. Dipaksa malah mung nyiksa atine iki, saya nahan loro isih utuh rasa sayang ra iso ilang.